sudune muka enggang tok sule wong sing bisa ngateni sirane pancen abot jroning ati karya raharjo sakungkure aja lali asring kirim warta eman-eman binjang karya raharjo sakungkure aja lali asring kirim warta eman-eman binjang di Batin pula berlilau.